Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita kembali lagi bertemu dalam seri dakwah ilallah, The Slamet Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Kita masih ingin menguatkan kembali lagi tentang akidah kita. Ya. Kenapa? Karena akidah ini adalah merupakan pondasi, ya, akar, ya, daripada konsep hidup kita. Ya. Kalau akar kita, pondasi kita lemah, maka konsep hidup kita, keyakinan kita juga akan lemah. Begitu juga ibadah, ya, amal, muamalah, aktivitas hidup yang dilakukan di atas keyakinan itu akan menjadi lemah, mudah rapuh. Ya. Jadi penting sekali bagi setiap manusia untuk menguatkan keyakinan dia, akidah dia, keimanan dia. Keimanan yang benar, akidah yang benar. Nah, ini penting sekali. Dari sumber, ya, yang terpercaya, ya, yang sahih, yang benar. Bukan dari sumber yang tidak terpercaya atau yang banyak dusta. Nah, sumber yang terpercaya, yang benar, itu hanya dari Allah. Bukan dari selain Allah. Bukan dari manusia. Kenapa? Karena manusia itu lemah. Walaupun dia pintar, hebat, ya, seorang jenius, tetap dia adalah lemah. Seorang filosofer, ya, yang apa mengabdikan hidupnya, seumur hidup untuk berpikir, merenung, ya kan, membuat suatu aturan, ya, tetap dia adalah lemah. Ya, sangat lemah. Ya, ya. Dan kita manusia sebenarnya, ya, dipermudah hidup kita. Dengan apa? Dengan hanya mengikuti, ya, wahyu, ya, pedoman hidup dari Allah. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha pintar, ya, Allah Maha kuasa, Allah Maha bijaksana, Allah Maha besar, Allah Maha agung, Allah Maha suci. Nah, ini, nah, saudaraku yang budiman dan cerdas. Jadi keyakinan itu kita tanamkan di dalam dada kita, dalam hati kita. Keimanan itu ada di dalam dada. Nah, karena ada di dada, di hati, maka kita butuh sungguh-sungguh. Ya, ya, kita butuh sungguh-sungguh. Ya. Keyakinan itu harus tertancap kuat di dalam dada kita. Ya, dan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, yang tertancap kuat, kokoh itulah, maka kita menghadapi dunia ini dengan mudah, insyaallah, ya, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, dari presentasi sebelumnya, ya, kita memahami bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di akhirat nanti. Orang yang menyesal di akhirat itu adalah orang yang dia menyangka dia sudah benar. Hidup di dunia sudah benar, sudah banyak melakukan kebaikan, ya, sudah melakukan banyak amal ibadah. Tapi nanti di akhirat itu semua, ya, amal ibadah dia tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena keyakinan dia yang salah atau karena memang amal ibadah dia, perbuatan dia, aktivitas hidup dia itu bukan untuk Allah, tidak ikhlas. Atau kalau ikhlas pun, ya, itu dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga ditolak oleh Allah. Ya. Nah, ini penting sekali kita, ya, hidup sesuai dengan keyakinan yang benar, ya, akidah yang benar, akidah Islamiyah yang benar, ya, tauhidullah, kemudian ikhlas, hidup hanya untuk Allah, berjuang, beraktivitas, bekerja keras, beramal, beribadah hanya untuk Allah, juga ketika kita melakukan amal ibadah, perjuangan, kerja keras, ya, amal-amal sehari-hari, ya, itu sesuai dengan sunnah Nabi, ya, sesuai dengan aturan, petunjuk, pedoman hidup, ya, yang diajarkan oleh, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi surat ke-18, Allah mengemukakan kepada kita tentang orang-orang yang merugi, ya. Tapi dia menyangka dia sudah berbuat yang terbaik, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yusinun. Ya. Wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ya. Ini adalah ayat yang sangat powerful, ya. Sangat powerful. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan? Ya. Sampaikan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya. Nanti di akhiratnya. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Jadi dia menyangka dia hidup, ya, yang terbaik. Dia sukses. Ya. Hidup yang sukses. Karena apa? Karena dia sudah berbuat, bekerja keras, ya kan? Menjadi tokoh yang disegani, ya, menjadi tokoh yang penuh dengan berbagai macam prestasi hidup, ya kan? Kemudian disanjung, dipuja, ya, memiliki banyak predikat status sosial yang tinggi, ya kan? Kalau berbicara, dia ngomong, didengar, banyak orang yang mendengarkan dia karena dia sukses. Ya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, mengkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, dengan Allah. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ya. Nah, ini kemudian ayat berikutnya, zalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Maka demikianlah balasan mereka itu neraka jahannam karena kekafiran mereka. Karena mereka menjadikan ayat Allah, ayat aku, dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Nah, ini contoh daripada, ya, representasi daripada ayat ini. Sekarang itu makin banyak gambarannya, contohnya. Ya. Seseorang, ya, ya, dia belajar keras, ya, belajar di bangku sekolah, ya, berpendidikan. Kemudian dia melakukan banyak eksperimen, ya, dalam bidang teknologi, ya, dalam bidang inovasi teknologi, ya, menghasilkan produk-produk yang sangat berguna untuk manusia. Kemudian dia sukses mendapatkan untung, menjadi kaya raya, ya, menjadi terkenal, ya. Dia menjadi narasumber pembicara dimanapun karena kekayaan dia, karena kesuksesan dia, karena banyak hal, ya, ya, yang orang ingin mencontoh dia. Nah, tapi dia, ya, mengingkari ayat Allah. Artinya apa? Dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Dia tidak meyakini bahwa dia akan nanti ketemu dengan Allah, ya, di hari akhir. Ya. Dia tidak meyakini tentang hari berbangkit, tidak meyakini tentang padang mahsyar, tentang yaumul hisab, yaumul mizan. Gitu. Bahkan dia tidak percaya ada surga atau neraka. Dia hanya percaya bahwa nanti kalau sudah mati, karena dia sudah banyak berbuat kebaikan, ya, bermanfaat untuk orang banyak, karena dia sudah berjuang, bekerja keras, dan dia banyak manusia yang mendapatkan manfaat dari hasil perjuangan dia, ya kan? Maka dia menyangka bahwa ya nanti setelah mati akan mendapatkan balasan kebaikan juga, ya, ya. Karena banyak berbuat kebaikan, banyak memberikan donasi, ya, memberikan banyak charity, ya. Banyak kedermawanan, ya, membantu orang susah, orang yang kadang kena musibah, orang miskin, ya, di berbagai macam belahan dunia dengan berbagai macam donasi lewat lembaga yayasan sosial dan sebagainya, maka dia menyangka ya nanti akan mendapatkan pahala yang jauh besar setelah dia mati. Nah, ini adalah pemahaman dia, tapi dia, ya, tidak meyakini dengan keimanan yang benar kepada Allah, kepada hari akhir. Ya. Dia meyakini sesuatu, ya, hanya berdasarkan dogma dari ajaran agama keyakinannya, yang ajaran agamanya itu adalah salah. Ya. Tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, yang otentik. Jadi dia menyangka dia sudah berbuat terbaik, sukses, maka dia nanti juga akan mendapatkan reward, balasan yang sukses juga di akhirat. Nah, ini adalah, maka mereka ini sia-sia amal mereka. Kenapa? Karena mereka beramal bukan untuk Allah. Bukan ditujukan untuk Allah. Bukan ikhlas untuk Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah dengan benar. Ya. Dan dia berjuang, bekerja keras sebenarnya untuk dirinya sendiri. Supaya dia supaya dia dikatakan sukses oleh manusia. Dan dia di dunia sudah mendapatkan itu. Ya. Manusia sudah memujanya, sudah mengeluh-ngeluhkannya. Ya. Kemudian dia dihormati, disegani, ya kan? Sederet prestasi besar telah diraihnya, gitu kan? Nah, itu dia sudah mendapatkan semua hasil jerih payah dia. Ya. Maka nanti di akhirat balasan bagi dia, bagi mereka itu adalah neraka jahanam. Karena apa? Karena mereka kafir. Ya. Intinya kafir kepada Allah, kepada hari akhir. Ya. Karena dia tidak Muslim, ya. Tidak Muslim dengan benar. Ya. Dan karena mereka menjadikan ayat Allah dan Rasul-Rasul Allah itu sebagai bahan olok-olokan. Ya. Artinya apa? Ya, bagi mereka itu agama, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu hanyalah dongengan orang-orang dahulu, ya kan? Hanya cerita-cerita orang-orang dahulu, tidak penting, tidak berguna. Yang berguna adalah ya, apa yang kita nikmatin sekarang, ya. Yang berguna adalah teknologi, sarana-prasarana yang memudahkan orang hidup mudah, enak. Ya, bahagia, sejahtera, makmur, itulah yang berguna. Sementara apa yang disampaikan dalam kitab-kitab suci atau dalam kitab Al-Qur'an itu, ya itu hanyalah cerita-cerita masa lalu yang hanya berguna untuk orang lalu, orang dahulu. Ya. Kalau sekarang kita hidup sekarang, ya hidup untuk sekarang, gitu. Ya, tidak, kita bisa makan, bisa tidur nyenyak, bisa bahagia, sejahtera, ya tanpa Al-Qur'an, tanpa percaya kepada Al-Qur'an. Nah ini, ya, nah ini adalah pemahaman orang-orang kafir. Ya, mereka adalah kafir. Ya, ya, ya. Dia tahu, oh ada Muhammad, ada dia Nabi, ya, Nabi Muhammad. Ya. Tapi dia tidak mau mempelajari hidup kehidupan Rasulullah Muhammad, ya, dan ya hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Dia cuek. Ya. Itulah yang disebut dengan memprolok, ya, memprolok bahan olok-olokan. Ya. Bahan olok-olokan. Nah, itu maka bagi mereka itu adalah neraka jahanam, ya, neraka jahanam, ya. Nah, ini yang bang bahaya sekali, ya. Kalau kita sampai, ya, masuk dalam situasi kondisi seperti itu, yang hakikatnya sejatinya, ya, ya, bahwa kita hidup hanya untuk, ya, seperti pemahaman mereka orang-orang kafir itu, maka kita bahaya sekali, ya. Karena sekarang ini terus terang aja, ya. Penyakit umat Islam itu adalah mereka, ya, sangat hormat kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir sudah banyak melakukan banyak perjuangan untuk kemanusiaan, ya, yang menciptakan alat-alat yang canggih, modern, ya kan, sehingga manusia menjadi hidup enak, mudah. Ya. Itu adalah kebanyakan orang-orang kafir, ya. Orang-orang musyrik, orang-orang di luar Islam, dan mereka kemudian respect, sangat menghormati orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu, ya kan? Sehingga apa yang disampaikan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menjadi referensi hidup mereka. Ya, orang-orang kafir, orang musyrik, orientasi hidupnya adalah duniawi. Ya. Kemudian orang-orang muslim juga mengikuti mereka sehingga orientasi hidupnya duniawi. Kenapa? Karena basis pendidikan mereka sama. Ya. Basis pendidikan, kurikulum pendidikan yang sekarang diterapkan di dunia Islam. Ya, di negara-negara muslim maupun di negara-negara kafir musyrik, ya, non muslim itu sama, yaitu pendidikan berbasis sekulerisme, pendidikan yang mengedepankan kepada materialistik, ya, itu, ya, bukan kepada konsep keyakinan yang Islam, yang apa, keyakinan hidup yang benar, yaitu Islam. Jadi sekulerisme adalah godless, ya, sekulerisme adalah godless, yaitu tidak mengenal Allah dengan benar. Ya. Kalau mengenal Allah hanya sekilas saja, ya. Hanya sekilas saja, ya. Jadi dia tidak takut sama Allah. Kenapa? Karena dia mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Dia tidak beriman dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hanya sekedar ala kadarnya, ya. Jadi berislam, beriman pada Allah, ya, mengenal Allah hanya ala kadarnya. Sehingga tidak sampai ke hatinya, ya. Sehingga tujuan hidupnya itu bukan untuk Allah, tapi untuk yang lainnya, ya. Maka hatinya didominasi oleh cita-cita, keinginan duniawi, bagaimana supaya sukses dalam arti kata punya jabatan, karir, kedudukan, kekuasaan, ya. Memiliki fasilitas hidup yang mudah enak, keluarga yang makmur sejahtera, ya. Anak cucu yang lucu-lucu, yang menyenangkan, bahagia, ya. Nah, rumah yang megah, yang fasilitas hidupnya mudah, enak, modern, ya, serba enak, mudah, nyaman. Nah, ini itu tujuan hidup dia. Nah, ini adalah bahaya sekali. Kalau tujuan hidup kita itu seperti itu, maka bahaya sekali. Artinya kita sudah masuk dalam fitnah duniawi. Dan itulah yang dipakai oleh iblis setan, ya, iblis dan setan untuk memperdaya manusia. Yaitu dengan apa? Dengan menjadikan tujuan hidup duniawi sebagai motivasi hidup terbesar dia, sebagai tujuan hidup dia terbesar. Nah, ini yang bahaya sekali kalau kita seperti itu. Ya. Siapapun kita, kalau kita memiliki tujuan hidup seperti itu, maka kita berada dalam posisi yang bahaya, ya, bahaya sekali, ya. Nah, ini yang nanti bisa jadi amal-amal kita, perjuangan hidup itu sia-sia, ya, sia-sia. Kenapa? Karena sebagaimana yang disampaikan Allah, ya, di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una hawahum. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Inna Allah la yahdil qaumadz zalimin. Ya. Fa illam yastajibu laka. Ya. Artinya apa? Jika mereka tidak menjawab, ya, atau tidak memenuhi seruan engkau. Laka itu Muhammad, ya. Artinya apa? Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu diutus Allah untuk apa? Untuk menyeru manusia supaya beribadah, tunduk patuh, hanya menyembah kepada Allah. Makna daripada la ta'budu illallah, tidak menyembah selain Allah, itu adalah hidup, ya, dia menyerahkan hidup hanya untuk Allah. Dia hidup untuk Allah, ya, ya. Bukan untuk yang lainnya. Jadi menyembah hanya kepada Allah itu artinya adalah hidup sesuai dengan aturan perintah Allah semata, ya, meninggalkan aturan, ya, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya la ta'budu illa Allah. Jadi, kalau seseorang menyembah Allah, ya, Islam dia kan, menyembah Allah, tapi ya, kehidupan sehari-hari itu dia, ya, menyembah kepada selain Allah juga, menyembah kepada Allah itu artinya apa? Artinya dia hatinya, pikirannya, motivasi hidupnya itu untuk selain Allah, untuk duniawi, ya, itu berarti, ya, dia belum mengikuti seruan Rasulullah. Fa'ilam yastajibu laka. Ya. Jadi artinya masuk dalam kelompok orang yang tidak memenuhi seruan Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah itu menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah. Ya. Rasulullah tidak pernah menyuruh manusia untuk menghabiskan waktunya untuk karir pekerjaan. Enggak ada. Ya. Bahkan ketika setelah perang Tabuk, kaum muslimin, ya, itu pulang dari Tabuk menuju ke Madinah, ya, ya, bersama Rasulullah, maka rombongan itu melewati sebuah wadi. Ya, sebuah wadi itu adalah sebuah, di situ ada mata air jernih, kemudian ada semacam wahana air yang sangat jernih, ya, kemudian di sekitarnya ada pohon-pohon, taman, gitu kan, kebun, itu yang teduh, rindang, gitu. Nah, maka kemudian para sahabat, ya, karena setelah perang, ya, setelah pulang dari peperangan, ya, maka dia banyak bercanda, ya, berbicara di antara mereka, alangkah bagusnya kalau kita bisa hidup di situ, ya, menikmatin hari-hari tua kita, ya kan. Sekarang kondisi umat Islam sudah tidak bahaya lagi. Ya, kita tahu bahwa perang Tabuk adalah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah, ya. Dan di seluruh jazirah Arab itu berada di dalam kekuasaan umat Islam. Gitu. Sehingga mereka merasa bahwa kayaknya tidak ada lagi perang ini, kan, gitu. Tidak ada lagi perang, jazirah Arab sudah aman, gitu kan. Jadi mereka berpikiran seperti itu, ya, ini mungkin manusiawi, ya. Mungkin manusiawi, ya. Jadi alangkah senangnya kalau kita bisa melewatin bersama keluarga kita, hidup di situ, di sekitar wadi itu, hidup tentram, nyaman, bahagia, sejahtera, gitu, makmur, ya kan, berkebun, ya kan, gitu. Nah, kemudian itu pembicaraan ini, obrolan ini itu bersambung-bersambung sampai kedengaran oleh Rasulullah, ya. Maka kemudian Rasulullah langsung marah, ya. Wallah hidupnya Allah, ya kan. Ya. Seandainya kalian melakukan itu, apa yang kalian perbincangkan itu, yaitu hidup makmur, ya, hidup bahagia bersama keluarga di tepi wadi itu, ya, menikmati hidup yang nyaman, enak, mudah, ya kan. Maka, ya, wallahi, ya, demi Allah, kalau kalian melakukan itu dan kemudian kalian meninggalkan dakwah jihad fisabilillah, ya, perjuangan di jalan Allah, maka kalian telah membinasakan diri kalian. Kalian telah jatuh dalam kebinasaan. Ya. Jatuh dalam kebinasaan. Nah, ini adalah hadis sahih ya. Kita bisa lihat di dalam tarikh Islam, tarikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Peristiwa Tabuk, kejadian-kejadian setelah perang Tabuk, ya. Dan ini diungkap di dalam hadis-hadis juga, ya. Ya. Jadi sahih, ya. Sahih authentic, ya. Artinya apa? Artinya Rasulullah sangat mewarning ya orang-orang yang hidupnya hanya untuk duniawi, ya hidup enak mudah, gitu, ya. Sementara dia meninggalkan Islam, meninggalkan perjuangan Islam. Ya, ya, ya. Ya, sekarang umat Islam lemah. Kenapa? Karena mereka berjuang bukan untuk Islam, tapi berjuang untuk dirinya sendiri, berjuang untuk keluarganya, berjuang untuk mengikuti hawa nafsunya, berjuang untuk demi kekayaan, demi kedudukan, jabatan, popularitas, ya kan? Mereka masuk dalam berbagai macam organisasi, lembaga supaya apa? Supaya popularitas dirinya itu naik, supaya dia dihormati, disanjung. Nah, ini dia berjuang untuk dirinya sendiri, ya. Bukan untuk Islam. Maka Islam lemah. Ini bahaya sekali. Ya. Dan ini sudah mewabah. Maka Islam itu lemah sekarang, ya kan? Islam lemah, ya. Pengikutnya hina, ya kan? Tidak punya izzah, ya kan? Hukum Islam ya tidak tegak di muka bumi ini, ya kan, orang hidup berdasarkan bukan hukum Islam tapi hukum selain Islam, ya. Maka terjadi banyak macam kerusakan di muka bumi ini, kejahatan, ya, korupsi, ya kan, kriminalitas, penindasan, penipuan, ya, kezaliman, ya, kezaliman dari satu ke satu yang lain, ya kan, dan sebagainya. Kenapa? Karena hukum ya bukan ditegakkan berdasarkan Islam. Ya, dan orang-orang yang Muslim itu tidak mengikuti Allah, surah Allah, tapi mengikuti hawa nafsunya. Ya, maka ketika umat Islam mengikuti hawa nafsunya, hanya hidup untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, ya, hanya untuk mencapai, untuk mencari kesenangan dunia, maka ya, Allah jadikan mereka hina di depan kaum non-Muslim. Ya, ya, ini hina, hina. Nah ini penting sekali kita memahami. Ya, fakta ini ya. Fakta bahwa umat Islam ini banyak tertawa ya. Padahal seorang Muslim itu harusnya ya banyak menangis, banyak merenung, banyak berpikir, banyak bersedih. Harusnya begitu di dunia ini ya, gitu. Ya. Bukan banyak tertawa, bukan banyak bersenang-senang. Nah, sementara kata faktanya orang Muslim itu banyak tertawa-tawa, banyak bersenang-senang. Gitu kan. Gitu. Ya. Kenapa? Karena dunia hiburan demikian mewabah. Dunia hiburan itu demikian yang dicari adalah senang-senang. Ya, ya, hiburan dan hiburan. Ya. Makan enak, ya, tidur nyenyak. Ya kan? Kemudian bersenda gurau, tertawa-tawa di sana, tertawa di sini, tertawa, berkumpul di sana, tertawa di sini, tertawa. Ya, itu. Jadi bergembira ria, ya, hidupnya untuk bergembira ria. Ya. Jadi mereka supaya bisa bergembira ria itu kerja keras ya untuk duniawi. Ya, ya. Nah, kenapa begitu? Karena mereka bekerja keras ya, belajar sungguh-sungguh ya, berdasarkan ilmu-ilmu kebendaan, ilmu-ilmu duniawi ya. Ilmu ekonomi bisnis ya kan. Ilmu sosial kemasyarakatan, teknik, teknologi, apapun itu, yaitu duniawi, kebendaan yang membuat hati menjadi keras. Sekuler ya kan. Enggak mengenal Allah. Ya, enggak mengenal kehidupan akhirat. Nah, jadi yang dipelajari adalah duniawi, kehidupan duniawi aja. Bagaimana supaya hidup ini nanti sejahtera, makmur, bahagia. Sejahtera, makmur, bahagia. Di dunia ini. Ya. Tidak memikirkan akhirat, tidak menginginkan Allah, tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada azab neraka. Sibuk dengan duniawi, ya. Anak-anak ya, SD ya kan, dari pagi mereka sudah semangat sekali ya, mandi kemudian pakai seragam ya, semangat ke sekolah, tapi di sekolah dicekokin dengan ilmu-ilmu duniawi semata, yang malah justru malah menghancurkan akhirat dia, ya. Menghancurkan keislaman dia, keimanan dia. Ini banyak orang yang nggak menyadarinya. Ya. Tokoh-tokoh juga seperti itu. Ya. Tokoh-tokoh banyak berbicara seperti itu, tapi nggak menyadarinya bahayanya. Kenapa? Karena kaum muslimin banyak sibuk urusan dengan hal yang sepele, yang furu'iyah, yang cabang, ya, ya, hukum-hukum fikih jadi perdebatan. Ya, ranting-ranting mereka sibuk dengan menghabiskan waktu tenaga pikiran untuk ya, sibuk dengan ranting-ranting. Sementara pokok pohon akarnya itu rapuh sekali. Ya. Nah ini yang terjadi di dalam tubuh umat Islam. Ya. Dan ini maka penting sekali seruan dakwah ilallah itu adalah kembali kepada Islam yang asalah, sebagaimana Islam yang dipahami oleh Rasulullah generasi sahabat radhiyallahu anhu. Penting sekali. Maka semua orang ya umat Islam harus belajar tentang kehidupan Rasulullah ya, kemudian kehidupan para sahabat ya. Bagaimana mereka, konsep hidup mereka ya, pola pikir mereka, semangat hidup mereka ya, cara mereka mengisi hidup mereka, itu penting kita jadikan sebagai ukuran, barometer dan teladan. Dan mereka intinya adalah hidup berdasarkan Al-Qur'anul Karim ya, Al-Qur'anul Karim ya. Maka wajib bagi kita ya mempelajari, menghayati dan melaksanakan ya, mentaati Al-Qur'anul Karim, wahyu-wahyu Al-Qur'anul Karim gitu ya. Jadi bukan hanya membaca tapi juga harus memahami maknanya, kemudian kita langsung laksanakan ya. Jangan banyak berdebat, jangan banyak memberikan alasan ya. Langsung laksanakan, Allah akan limpahkan rahmat pada kita kalau kita langsung laksanakan. Tapi kalau kita banyak berdebat, banyak berdiskusi, ya kan, kemudian setan akan masuk dalam hati kita dan kemudian kita tidak laksanakan ayat Al-Quran itu. Ya. Karena apa? Karena tiap hari kita punya musuh yang selalu berusaha untuk menyesatkan kita. Iblis, setan itu tiap hari ya berusaha untuk menyesatkan kita, ya, memalingkan kita dari Islam, dari hidup yang benar, jalan yang lurus. Ini penting sekali kita pahami. Ya, siapapun kita, ya, siapapun kita itu menjadi sasaran daripada tipu daya iblis syaitan tiap hari, siang malam. Ya, karena apa? Iblis syaitan tidak pernah tidur. Ya, sementara manusia tidur. Nah, ini penting sekali pemahaman seperti ini. Ya. Saudaraku yang budiman, maka fa'ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu, ya. Waman adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Jadi maka jika mereka tidak merespon, tidak memenuhi ya panggilan engkau, seruan engkau, maka ketahuilah bahwa mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah lagi yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun ya. Ya. Sungguh Allah ya. Ya. Jadi, wa man adallu mimman tabahawahu bighairi hudam min Allah? Dan siapakah yang ya yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mendapat petunjuk dari Allah? Ya. Sungguh ya, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah. Jadi petunjuk itu dari Allah, ya, bukan dari selain Allah. Ya. Petunjuk itu bukan dari ustadz, bukan dari imam, bukan dari syekh, ya. Ya. Bukan dari tokoh, tapi dari Allah, dari Allah, dari Al-Quran. Ya. Kalau syekh, ustadz, imam, tokoh itu ya, memberikan nasihat petunjuk berdasarkan Al-Qur'an, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis sahih, maka ya kita ikuti ya, karena itu dari Allah kan gitu. Tapi kalau siapapun dia, tokoh, imam, syekh, tapi petunjuknya itu ya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi, ya harus kita hindari ya, kita tidak boleh taati ya. Ini penting sekali ya. Karena apa? Karena dalam Islam itu kita loyal itu pada Allah dan Rasulnya. bukan kepada manusia, ya, bukan kepada seseorang tokoh. Ya. Kita loyal kepada Allah dan Rasulnya, itu yang pokok, yang penting. Ya. Jadi, nah, hawa nafsu. Jadi kebanyakan manusia mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya itu tergolong kepada orang-orang yang zalim. Nah, inilah karena ayat ini diakhiri dengan innallaha la yahdil qaumaz zalimin, ya. Ya. Ya. Jadi saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kembali ke konsep awal, ya. Ya. Jadi jangan sampai kita merugi, ya. Jangan sampai kita merugi di akhirat. Jangan sampai kita menyangka bahwa kita sudah banyak berbuat kebaikan, amal ibadah, sementara nanti di akhirat itu semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya, karena kita salah di dalam mengikuti jalan hidup yang kita salah di dalam meniti jalan hidup. Salah satu konsep dasar yang membuat amal-amal kita nanti di akhirat ditolak itu adalah kalau orientasi kita hanya untuk duniawi. Ya. Ini ditegaskan di dalam surat Hud, ya, surat ke-11 dalam Al-Qur'an ayat 15 dan 16, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ya, ya, dan segala macam kenikmatan hidup di dalamnya, ya, pasti kami akan berikan balasan penuh atas usaha kerja keras mereka di dunia itu dengan sempurna. Dan mereka, ya, itu tidak dirugikan di dunia ini sedikit pun. Artinya apa? Orang yang mengejar profesi, ya, orang yang sungguh-sungguh bekerja, mengejar profesi, jabatan, kedudukan, Allah akan berikan. Ya. Orang kafir, orang muslim, sama aja. Ya. Ya. Ya. Orang yang sungguh-sungguh belajar, maka dia dengan belajar sungguh-sungguh itu akan berikan ilmu. Ya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang untuk duniawi dia, pekerjaan dia, ya, profesi dia, karir dia. Ya kan. Seorang kalau ingin menjadi dokter, ya, dia dari kecil sudah belajar keras, ya, kemudian kuliah, mengambil jurusan kedokteran, ya kan. Banyak belajar ilmu-ilmu kedokteran yang sangat tebal, bukunya tebal-tebal, ya. Kerja keras, ya. Kemudian dia menjadi dokter, kemudian dia berprofesi melakukan praktek, ya kan. Kemudian dia mendapatkan fasilitas ini dan itu, menikmati ini dan itu, ya kan. Kerja keras dia, ya. Kemudian dia hidup nyaman, punya rumah yang bagus, ya kan, fasilitas ini dan itu, dihormati, disegani manusia. Allah berikan balasannya dari kerja keras dia. Dengan apa? Ya, dengan fasilitas hidup di dunia itu. Tapi kalau itu hanya orientasi hidup dia di dunia ini, ya, hanya untuk mengejar karir dia, ya, profesi dia, ya, ya, dan kemudian dia melupakan Allah, melupakan akhirat, ya, melupakan kehidupan yang sesungguhnya, ya, dia hidup, ya, berdasarkan bukan dari Allah dan Rasul, hidupnya bukan berdasar Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka dia, ya, itu bisa menyesal sekali. Jadi kan karena hidupnya hanya untuk mengejar profesi itu aja. Orang-orang kafir juga begitu. Orang-orang kafir, orang musyrik itu, ya, yang dimana di nanti di akhirat amal-amal mereka itu ditolak semua oleh Allah, tidak dinilai sama sekali, sehingga mereka itu menyesal selama-lamanya, masuk neraka selama-lamanya. Ya. Kenapa? Ya karena orientasi hidup mereka, orang-orang kafir, orang musyrik itu hanya duniawi. Ya, mereka berprofesi sebagai dokter, sebagai seorang astronot, ya kan, seluruh hidup dia, ya. Waktu tenaga pikiran dia dicurahkan untuk profesi dia, ya. Kalau dokter-dokter, astronot, politikus-politikus, ya. Dan dia sudah mendapatkan banyak kenikmatan dari profesi dia itu, ya. Maka di akhirat dia tidak mendapatkan apapun, ya. Maka itulah, ya, ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang nanti di akhirat itu tidak mendapat balasan kecuali neraka saja. Wahabita masunau fiha wabatilu makanu yamalun. Maka sia-sialah apa yang telah mereka perjuangkan, mereka usahakan, ya kan? Kerja keras mereka di dunia sia-sia dan terhapuslah apa yang telah mereka lakukan di dunia. Semuanya dihapus oleh Allah, enggak ada gunanya sama sekali di akhirat, dan akhirnya dia menyesal. Nah, inilah mumpung ya kita belum di akhirat, mumpung kita belum menyesal, maka kita perbaiki hidup sekarang. Orang muslim yang mengaku muslim tapi orientasinya hanya duniawi, hanya mengejar profesi, karir, jabatan, ya, maka harus kita perbaiki, harus kita rubah. Orientasi kita adalah untuk akhirat, ya. Profesi, ya, jabatan, ya, itu, ya, hanya bisa menjadi fitnah. Ya. Satu riwayat lagi, ya. Ini adalah kejadian di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, ya, khalifah yang kedua. Ya. Jadi Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar juga sudah wafat. Ya. Nah, waktu itu, ya, kaum Muslimin itu berhasil menaklukkan Persia, ya, dan juga Syam. Syam adalah daerah sekarang itu adalah Suriah, Palestina, Yordania, ya, Syria. Ya. Itu adalah Syam. Kita tahu bahwa Jazirah Arab banyakkan adalah padang pasir yang tandus. Tapi di Syam, ya, di Syam itu banyak sungai, ya, dan banyak kebun-kebun yang makmur, yang hijau. Ya. Nah, setelah Syam itu di bawah, ya, kekuasaan Islam, ya, maka sebagian kaum Muslimin itu kemudian membuka areal pertanian. Ya. Jadi tanah-tanah yang dekat dengan sungai, aliran sungai itu kemudian dibuka menjadi tanah pertanian, ya, dan kemudian supaya tumbuh tanam-tanaman. Gitu, ya. Nah, untuk itu mereka sudah banyak menguras tenaga, waktu, energi, ya. Ya, biaya, waktu, tenaga untuk membuat lahan-lahan pertanian itu. Nah, informasi ini, situasi ini kemudian sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah. Ya. Maka kemudian Umar langsung membuat surat, ya, untuk disampaikan kepada, ya, sebagian kaum muslimin yang akan mau apa menjadi petani itu. Ya. Ya. Maka apa? Ada teguran keras, ya, teguran keras kepada mereka. Umar bin Khattab mengatakan, ya, ya, ya, janganlah kalian melakukan itu. Kalau kalian melakukan itu, ya, hidup Anda, ya, ya, orientasi hidup Anda akan berubah. Ya, orientasi hidup kalian akan berubah. Yang tadinya kalian orientasinya adalah untuk akhirat, yaitu berdakwah, berjuang, berperang di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah, menyebarkan Islam, ya kan? Hidup untuk Allah, ya, untuk akhirat. Ya. Tapi kalau Anda melakukan itu, ya, dengan bertani, membuka lahan pertanian, kemudian Anda mencurahkan waktu, tenaga, pikiran untuk itu, ya, maka orientasi Anda akan berubah. Anda akan orientasinya ke duniawi, ya. Anda akan makin lupa kepada akhirat, ya, makin lupa kepada Allah, ya. Maka jangan lakukan itu. Ya. Jadi Umar langsung melarang mereka, ya. Melarang mereka, ya, supaya tidak berubah orientasi. Nah, ini penting sekali, ya. Ini adalah riwayat yang sahih yang bisa kita lihat di dalam perkehidupan Umar bin Khattab. Artinya apa? Umar bin Khattab sampai melakukan statement, membuat statement itu kenapa? Karena berdasarkan apa yang pemahaman Islam yang dipahami dari Rasulullah. Karena Rasulullah juga pernah melarang kaum muslimin untuk meninggalkan dakwah jihad fisabilillah, ya, menyebarkan Islam, ya. Kemudian dia sibuk dengan urusan profesi, pekerjaan, mencari nafkah semata gitu. Ya, kemudian meninggalkan dakwah jihad fisabilillah. Maka Rasulullah melarang keras. Maka Umar memahami itu, ya, dan kemudian melarang kepada kaum muslimin yang seperti itu. Nah, ini, nah, kita tahu bahwa Umar adalah orang yang dibina langsung oleh Rasulullah, ya, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, ya. Jadi pemahaman Islam Umar adalah sangat jelas, sangat utuh. Nah, ini perlu sekali kita memahami seperti itu, ya. Makanya sekarang ini umat Islam, ya, saat ini di zaman sekarang ini umat Islam itu banyak jatuh ke dalam fitnah duniawi. Kenapa? Karena waktu hidupnya, ya, waktu hidupnya, waktu, tenaga, pikirannya, ya, itu banyak dicurahkan untuk profesi dia, untuk pekerjaan dia, ya, untuk meraih karir, jabatan, kedudukan, untuk intinya untuk meraih duniawi. Gitu. Nah itulah yang membuat kita khawatir nanti di akhirat itu semuanya useless, tidak dinilai oleh Allah, ya. Karena apa? Karena ya, kita berjuang bukan untuk Allah, tapi bukan berjuang untuk agama Allah, tapi berjuang untuk diri kita sendiri. Berjuang untuk kenikmatan, kenyamanan hidup kita. Mengikuti hawa nafsu kita. Nah, ini yang berbahaya sekali. Jangan sampai kemudian wahabita masna'u fiha wa batilu ma kanu ya'mal. Jangan sampai kita amal-amal kita itu terhapus. Ya. Amal-amal kita terhapus, sia-sia, enggak ada gunanya nanti di akhirat. Kenapa? Karena kita tidak ikhlas hanya untuk Allah. Nah, ini penting sekali ya. Tentang keikhlasan ini itu penting sekali kita memahami surat Al-Kahfi ayat terakhir ya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir ya, itu sangat jelas, yaitu Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang memang benar-benar berharap berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ampunan Allah di akhirat, selamat dari neraka masuk surga, ya, maka adalah dia mengerjakan ya, amal soleh, ya kan? Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beramal itu, dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal itu. Ya. Nah ini asbabul nuzulnya apa? Nah ini penting sekali kita memahami asbabul nuzulnya. Ya. Karena untuk memahami ayat itu, kita harus memahami asbabul nuzulnya. Nah, asbabul nuzulnya adalah ayat ini, ya, sebelum ayat ini diturunkan wahyukan Allah adalah ada seseorang sahabat ya, yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah berjuang untuk Islam, aku telah beramal untuk Islam, aku telah berperang di jalan Allah, ya kan? Nah, aku ingin mencari ridho Allah, ya. Tapi juga aku ingin supaya aku dikenal sebagai orang Muslim, pejuang, sebagai seorang yang berjuang di jalan Allah. Saya ingin dikenal, maksudnya dihormati, dihargai oleh orang lain, oleh Muslimin lain, oleh orang lain. Jadi dia ingin sahabat ini itu mencari ridho Allah, jelas, ya. Tapi dia juga ingin dikenal, disanjung atau dihormati sebagai seorang pejuang, seorang mukmin yang benar. Nah ini Rasulullah kemudian ketika mendengar itu kemudian Rasul diam. Ya. Rasulullah tidak menjawab. Kenapa? Karena ini menyangkut hal yang pokok sekali dalam Islam, yaitu tauhidullah. Ya. Konsep tauhidullah, keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beramal, beribadah, bekerja keras, berjuang hanya untuk Allah semata, bukan untuk mencari ridho selain Allah. Bukan untuk mencari ridho keluarga, sanak famili, teman sejawat, atau orang-orang di sekitarnya. Bukan untuk mencari popularitas. Nah, kemudian tidak lama setelah Rasulullah diam, kemudian Allah menurunkan firman-Nya ini. Jadi, barang siapa, faman kana, pakai fa, itu adalah kuat sekali. Faman kana. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Jadi barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, dengan Allah nanti di akhirat, artinya apa? Berjumpa dengan Allah dalam keridhaan Allah. Ya. Ya. Bukan dalam kemurkaan Allah. Ya. Maka hendaklah dia beramal soleh. Beramal soleh itu adalah amal soleh itu adalah amal ya, yang dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi. Itu amal soleh. Dan nanti di akhirat, itu baru mendapatkan reward. Ya. Kenapa? Karena amal kebaikan belum tentu amal soleh. Ya. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu banyak melakukan amal kebaikan. Ya, memberikan donasi, dermawan, ya, menyumbang di sana-sini, ya, membantu orang kesusahan dari sana-sini. Ya. Bekerja keras untuk kemanusiaan dan sebagainya. Orang kafir, orang musyrik melakukan kebaikan. Tapi, ya, mereka tidak melakukan ya, itu tidak masuk dalam kategori amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh itu adalah amal yang dilakukan, ya, yang nanti di akhirat itu mendapatkan nilai, mendapatkan balasan di sisi Allah. Itu adalah amal soleh. Ya. Jadi amal soleh adalah semua amal yang nanti di akhirat oleh Allah itu diberikan pahala, nilai. Ada nilainya, ada harganya. Itu baru amal soleh. Tapi kalau amal kebaikan, tapi walaupun di mata manusia di dunia sekarang ini banyak sekali, tapi nanti di akhirat tidak mendapatkan nilai sama sekali, tidak dinilai oleh Allah, tidak mendapatkan pahala sama sekali oleh Allah, itu berarti bukan amal soleh. Nah, ini pemahaman yang penting sekali. Maka kita penting sekali ya, sungguh-sungguh berislam. Jangan sampai kita sudah menyangka banyak berbuat kebaikan, tapi ternyata bukan masuk dalam amal soleh, ya kan? Dan nanti di akhirat tidak masuk hitungan dalam timbangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ditimbang sama sekali oleh Allah. Ya. Seperti fata morgana, seperti debu yang dihambur-hamburkan. Tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya, useless. Nah, jangan sampai ya. Nah, jadi wala syirik bi ibadati rabbi ahada. Ya, jadi jangan masukkan Allah dengan apapun juga, ya. termasuk juga untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita berjuang, bekerja keras, ya, untuk Allah, tapi juga untuk diri kita sendiri, itu berarti sama aja mensyukurkan Allah. Ya, ini penting sekali ya. Jadi kalau kita bekerja keras, berjuang, beraktivitas siang malam, ya kan, itu, ya, untuk Allah, mencari ridho, tapi juga untuk demi anak istri, ya kan, supaya disanjung oleh keluarga, supaya dihormati, supaya dikenal sebagai orang yang soleh, orang yang hebat, orang yang sukses, ya, oleh orang-orang sekitar kita. Nah, itu juga bisa masuk dalam kategori mensyukurkan Allah dalam amal. Ya. Dan Allah tidak membutuhkan amal-amal seperti itu. Nah, ini pentingnya sekali kita ikhlas, ya, ikhlas kepada Allah, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Ya. Jadi kita tidak diperintah kecuali untuk mengikhlaskan hidup kita ini, diri kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah agama yang benar, ya. Ya. Sementara agama yang lain, konsep keyakinannya adalah mereka beramal bukan untuk Allah tapi untuk yang lainnya, untuk tuhan-tuhan selain Allah, untuk kemanusiaan, ya kan, untuk ini dan itu, ya. Ya. Kalau Islam tidak. Islam orang dituntut beramal beribadah hanya untuk Allah. Ya. Bukan untuk nabi, bukan untuk rasul, bukan untuk Muhammad, ya. Kita beramal beribadah bukan untuk Muhammad. Itu, ya. Karena Muhammad manusia biasa. Ya, dia mati, sudah mati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sudah mati sekarang. Jadi kita beramal untuk Allah, ya. Yaitu kita beramal untuk Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, tapi dalam melaksanakan itu kita harus mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasulullah. Nah, itu makanya penting sekali kita hormat, ya kan? Kita mengikuti sunnah Nabi, ya. Kita sholawat kepada Nabi, ya. Itu adalah juga bagian daripada sunnah Nabi. Nah, inilah penting sekali. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kalau kita lihat fenomena sekarang, ya, betapa banyaknya umat Islam, ya, yang hidupnya itu bukan untuk selain Allah. Ya. Banyak umat Islam, ya, dia mengaku Muslim, ya, tapi dia hidupnya bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk profesi jabatannya, untuk organisasinya, untuk kelompoknya, untuk kesukuannya, untuk bangsanya, ya, untuk lembaganya, untuk perusahaannya. Ini yang berbahaya. Ya. Allah, ya, Rasulullah, ya, Rasulullah menegaskan ini, ya, di dalam banyak hadis. Ya, Rasulullah menegaskan ini dalam banyak hadis. Ya. Contohnya adalah hadis, ya, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis qudsi, ya. Hadisu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwan ahli nar adaban. Lau kanat laka dunya wa ma fiha akunta muftadian biha. Fayaqul na'am. Fayaqul qad aradtu minka ahwan min hadha. Wa anta fi sulbi adam. An la tushrika ahsibuhu qala wala udkhilakan nar. Fabaita illa syirka. Ya. Jadi dari Anas bin Malik. Ya. Rasulullah, beliau pernah bersabda bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan sisanya. Nanti ya, nanti ya. Ya, ini adalah diinformasikan kepada kita sebagai warning, sebagai peringatan besar. Ya. Jadi Allah nanti ya di akhirat itu berfirman kepada nanti di sini adalah sesuatu yang pasti terjadi ya. Ya, kita yakin pasti terjadi ya. Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya ya. Ya. Paling ringan siksanya ya. Seandainya kamu mempunyai dunia dan seisinya, apakah kamu mau menebus dirimu dengan semua itu? Ya. Maka ia menjawab, ya tentu. Tentu aku akan menebus diriku dengan semua itu. Artinya kalau dia itu memiliki semua yang di bumi ini, artinya apa? Gunung, tanah, ya kan? Daratan, benua, lautan, ya. Semua, ya. Emas perak, ya. Semua rumah, istana, ya. Semua kekayaan alam, ya. Hewan, tanaman, ya. Semuanya itu milik dia. Ya, semuanya seisinya itu milik dia. Maka dia di akhirat nanti ya, ketika dia di neraka itu dia akan menebus ya, supaya apa? Supaya tidak diazab oleh Allah. Jadi menebus dirinya dengan sisi dunia itu ya, agar tidak diazab oleh Allah. Maka Allah berfirman lagi, sesungguhnya aku telah menghendaki sesuatu yang lebih ringan daripada itu ketika engkau masih berada di dalam tulang selubi Adam, yaitu agar engkau tidak mensukutkan aku. Nah, aku kira engkau telah melaksanakan ya, aku kira engkau melaksanakan perintah itu. Maka firman Allah artinya dia tidak melaksanakan ya. Firmanannya kemudian, sebenarnya aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka, tetapi kamu menolak, kamu tetap ingkar dan tetap menyekutukan aku dengan yang lainnya ya. Nah, ini bahaya mensukutkan Allah dengan yang lainnya. Nah, ini adalah warning keras kepada orang-orang yang masih mensekutukan Allah ya, dalam beribadah ya, dalam beramal ya, ya. Penting sekali ya, dalam beribadah, dalam bersembah sujud ya. Kalau dia masih ini, terutama kepada saudaraku ya yang masih belum muslim ya, yang memiliki keyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan Anak ya, ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan Bunda Suci ya, ada Tuhan dewa ini dewa itu ya. Atau kalau dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan ya, ateis ya, hidupnya hanya untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi dia menuhankan hawa nafsunya ya. Dia hidup hanya mengikuti selera kemauan dia ya. Dia ingin profesi, jabatan, kedudukan, kehormatan, status sosial ya, itulah mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini bahaya sekali ya. Ya. Kafir, musyrik, nah ini bahaya sekali ya. Ya, jadi orang-orang yang berjuang keras untuk dunia ya, dia mendapatkan kenikmatan dunia ya, kekayaan yang besar, katakanlah sebagai orang terkaya di dunia ya. Orang terkaya di dunia berarti dia memiliki semuanya di dunia ini, itu nggak ada gunanya nanti di akhirat ya. Kalau dia masuk ke tangga Allah nggak ada gunanya ya, kan? Ya. Nah, dan kita tahu bahwa sehebat apapun, sekuat apapun manusia berusaha di dunia ini, dia tidak akan bisa memiliki dunia seisinya. Ya, ya. Kalau kita sudah mati, ya udah, apa yang ada di atas dunia ini itu diwariskan kepada orang lain. Nah, ini maka penting sekali kita menyelamatkan diri kita. Ya, semua orang harus berpikir untuk menyelamatkan diri kita di akhirat, bukan di dunia ini. Yang paling penting di akhirat. Kenapa? Karena akhirat ini adalah kehidupan selama-lamanya. Sementara di dunia ini cuma beberapa tahun. Ya. Nah, ini penting sekali. Inilah untuk semua. Ini adalah seruan bukan hanya untuk orang-orang muslim ya. Tapi ini ada seruan untuk saudaraku yang lainnya, yang non-muslim, yang belum muslim ya. Ini hidup kita, bukan hidup orang lain ya. Kita jangan hanya membeo apa yang disampaikan oleh bapak ibu kita, keluarga kita ya kan, guru-guru kita ya, dosen kita atau sanak family kita, suku kita, kelompok kita aja. Ya. Kita harus ya, sungguh-sungguh mencari kebenaran, dan kebenaran itu hanya dari Allah. Nah, sumber referensi utama kebenaran itu ya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang otentik, yang tidak tercemari dengan kedustaan dan kebohongan dan dari Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu dari diwahyukan pertama oleh Allah di Rasul kepada Rasulullah sampai sekarang pun sama, tidak berubah ayat per ayat ya. Ayat per ayat enggak berubah, bahkan kata per kata, huruf per huruf pun enggak berubah. Ya kan? Kata per kata enggak ada yang berubah ya. Al-Qur'an tadi dari 114 surat 6666 ayat, banyak sekali. Tapi tidak ada yang berubah satu ayat pun. Otentik ya. Semua Al-Qur'an itu sama ya. Semua Al-Qur'an sama di Eropa, di Asia, di Afrika, di Australia sama gitu. Ya. Dan kita bisa mempelajari Al-Qur'an dari terjemahannya ya. Karena Al-Qur'an adalah bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh manusia. Orang yang tidak berpendidikan pun mudah memahami Al-Qur'an kalau dia sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, intinya adalah sungguh-sungguh. Gitu ya. Itu. Maka penting sekali kita mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran. Nah, kemudian kita pelajari kehidupan Rasulullah SAW. Terperinci perjuangan beliau terutama. Ya, bukan hanya riwayat hidup, tapi juga perjuangan beliau. Ya. Bagaimana beliau di Mekah. Ya kan? Dari sebelum diangkat menjadi Nabi, setelah menjadi angkat menjadi Rasul Nabi, ya kan, umur 40 tahun. Kemudian dia berjuang, Rasulullah berjuang ya kan, di Mekah, yang menghadapi banyak tantangan, gangguan, ya, celaan, ya, dihina, ya kan. Kemudian dilemparin kotoran manusia, ya kan. Kemudian bahkan mau dibunuh, disayembarakan pembunuhannya, ya kan. Sehingga harus meninggalkan Mekah, ya, menuju hijrah ke Madinah. Ya kan? Pengikutnya sedikit, kebanyakan dari orang-orang yang menderita, orang yang susah hidupnya, dari golongan hamba sahaya. Ya. Padahal beliau sudah terkenal dari mudanya itu adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Ya. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi Rasul pun beliau tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Orang percaya sama dia. Tapi begitu dia sampaikan wahyu Allah ya dengan susunan bahasa yang sangat indah ya kan, yang luar biasa, itu manusia tidak percaya sama dia. Tetap orang-orang kebanyakan tidak percaya sama. Bahkan paman beliau kebanyakan ya itu tidak percaya ya. Paman dan bibi Rasulullah itu ada 15. Tapi yang beriman itu hanya 3 ya. Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib dan Sofiyah binti Abdul Muthalib. 3 orang aja. Ya, 2 orang paman dan 1 bibi. Padahal mereka ya 15 ya apa 3 12 yang lainnya itu mengenal Rasulullah. Ya, Rasulullah itu Muhammad kehidupan sehari-harinya mereka tahu persis. Nah, tapi mereka tetap tidak beriman kepada Rasulullah. Nah, ini kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh dengan hati. Kenapa? Karena mereka ya, hati mereka sudah didominasi oleh hawa nafsu. Ya, hawa nafsu apa? Yaitu kedudukan jabatan. Ya, hawa nafsu dirinya. Ya, dia tidak mau rugi duniawinya, ya, tidak mau ya. Kalau dia mengikut Muhammad, maka khawatir dia status sosial dia akan menjadi rendah. Kenapa? Karena dalam Islam itu kedudukan umat Islam muslim itu sama ya. Baik itu dia itu hamba sahaya maupun bekas hamba sahaya maupun tuannya itu sama. Nah, mereka tidak mau. Kenapa? Karena hawa nafsu dia, ya, kesombongan dia. Nah, contohnya adalah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Abu Lahab adalah seorang yang penampilannya sangat menyenangkan. Karena dia adalah orangnya tinggi, ya, putih, tampan, ya kan. Kemudian dia adalah bisnismen yang sukses. Ya. Dia adalah pengusaha yang sukses. Abu Lahab adalah pengusaha yang sukses, hidupnya makmur, ya, ya, usahanya banyak, ya, orangnya tampan, putih, ya, dan berwibawa. Gitu, ya. Dia mengenal Muhammad ya, sehari-hari karena Muhammad adalah ponakannya. Ya. Tapi justru Abu Lahab adalah orang yang paling benci Muhammad ketika Muhammad menyerukan dakwah ilallah, dakwah Islam, ya, dakwah kepada Islam. Justru Abu Lahab adalah orang yang justru menjadi biang keroknya. Ya. Jadi ketika Rasulullah berdakwah kepada kabilah-kabilah, suku-suku yang lain selain Quraisy, itu justru Abu Lahab itu di belakang Muhammad. Kemudian setelah Muhammad pergi ke kabilah lain, maka dia sampaikan, kamu jangan percaya kepada omongan dia. Ya. Ya. Jangan percaya kepada omongan Muhammad itu. Apa yang diomongkan itu adalah bohong, dusta. Kenapa? kamu jangan meninggalkan agama nenek moyang kamu. Kamu jangan tinggalkan sesembahan nenek moyang kamu. Ya kan? Dia adalah orang ya pendusta. Ya. Ya. Nah, kemudian orang tahu siapa yang ngomong ini. Ternyata Abu Lahab, paman sendiri. Paman sendiri saja ya mendustakan ponakannya. Akhirnya orang-orang yang tidak mengenal Muhammad akhirnya mendustakan juga. Ini adalah periode di Mekah. Ya. Di awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Nah ini yang terjadi. Ya. Jangan sampai kita, ya, kaum muslimin ini mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak mengenal Allah dengan benar. Kita mengaku beriman kepada Rasulullah, tapi tidak mengenal Rasulullah dengan benar. Ya. Kenapa? Karena kita lebih mengikuti teladan hidup tokoh-tokoh selain para rasul, para nabi. Ya. Selain orang-orang yang diridha oleh Allah. Ya. Tokoh-tokoh yang kebanyakan dari orang-orang kafir musyrik. Ya. Jangan sampai kita tertipu. Ya. Ya. Ya. Sebagus apapun, sehebat apapun pandangan hidup orang kafir, orang musyrik, dia adalah menyesatkan. Kenapa? Karena yang diseru adalah bukan untuk Allah. Bukan untuk kehidupan akhirat. Tapi yang diseru adalah untuk kehidupan duniawi. Dan ini adalah seruan iblis syaitan. Iblis syaitan itu seruannya adalah supaya manusia, ya, muslim maupun non-muslim itu hidupnya, orientasi hidupnya untuk duniawi saja. Ya, supaya lupa kepada Allah, kepada akhirat. Nah, ini penting sekali. Maka kita saksikan sekarang, banyak sekali workshop, seminar, diskusi panel, pertemuan, apapun itu, ya, simposium dan sebagainya, yang dibicarakan adalah seruan untuk duniawi. Ya, ya, bisnis, ekonomi, ya, politik, hukum, duniawi, ya, semuanya untuk duniawi. Bagaimana supaya hidup nyaman, enak, tentera, bahagia, sejahtera di dunia ini? Bagaimana supaya hebat menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang berprestasi, banyak memberikan kontribusi kepada kelompoknya, golongannya, sukunya, bangsanya? Ya, intinya duniawi. Ya. Dan bukan menyeru kepada Allah, ya, tidak mengingatkan kepada Allah, tidak mengingatkan kepada akhirat. Banyak tenaga, waktu, pikiran, dana yang dipakai ya untuk acara-acara seperti ini ya sebenarnya duniawi ya. Bagaimana supaya profesinya makin profesional ya, pekerjaannya, karirnya semakin profesional, makin naik dan naik. Duniawi ya. Nah, ya kita khawatir kalau umat Islam ini masih seperti ini ya, maka nanti akan menjadi penyesalan besar di akhirat. Dan nanti di akhirat akan menjadi penyesalan besar. Kenapa? Karena semua amal ibadah dia itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena orientasinya duniawi. Ya, ini adalah teguran ya dari Allah kepada kita ya. Kita ya, mohon maaf saya bisa bicara gini karena saya menyaksikan langsung, terlibat langsung di dalam aktivitas itu. Saya bekerja di kantor, di mana yang dibicarakan adalah duniawi, ya, meeting, rapat, acara ini acara itu, duniawi yang membuat hati menjadi keras, semakin keras, ya, bukan takut kepada Allah, tapi justru malah jauh dari Allah. Ya. Duniawi semakin mendominasi hati kita, orientasi hidup duniawi menjadi semakin kuat di dalam hati kita. Kita semakin tidak takut kepada akhirat. Jadi kita semakin nyaman. Jadi kita semakin nyaman dengan dunia. Nah inilah adalah bahaya sekali, penyesatan. Maka kita harus menghindarkan diri kita dari jeratan setan, iblis setan ini. Ya, ini adalah teguran keras, ya, peringatan keras, ya, yang harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Ya. Dan inilah misi para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul itu adalah menyeru kepada Allah. Ya, supaya orang orientasinya untuk beribadah tunduk patuh kepada Allah, mengikhlaskan diri kepada Allah, ya, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian dia hidup untuk akhirat yang selama-lamanya. Ya. Jangan tertipu oleh dunia yang cuma sebentar. Ya. Dunia yang sebentar ini memang beraneka ragam warna coraknya, ya. Tapi itu hanya sebentar. Apapun akan kita tinggalkan. Kita lahir ya dalam kondisi ya tidak memiliki nama, ya kan, kemudian tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kekayaan, ya kan, kita tidak memiliki status sosial ya. Kita bahkan tidak dikenal siapa kita lahir dalam kondisi itu semua. Nah, kita akan mati, ya kan, maka status sosial ya, gelar ya, kemudian jabatan, kedudukan, harta, Popularitas itu semuanya akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan. Ya, kita mati, dan kemudian kita akan menghadap Allah, dan Allah memiliki kriteria-kriteria untuk meridho seseorang atau memurkai seseorang. Kriterianya sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah. Jadi jelas kriterianya, maka nanti kalau kita mati, dia wafatkan oleh Allah, kemudian menghadap Allah dalam kondisi dimurkai Allah, ya jangan salahkan siapapun kecuali diri kita. Kenapa? Karena kita tidak mempelajari Islam dengan benar. Ya. Kenapa kita tidak mempelajari Islam dengan benar? Karena kita sibuk dengan ilmu-ilmu duniawi. Ya. Ilmu profesi. Ya. Kita sibuk dengan karir kita, ilmu-ilmu duniawi. Fakultas-fakultas yang kita pelajari itu banyak duniawi, ya. Kita menghabiskan waktu tenaga pikiran kita untuk itu, ya, di tempat pendidikan, ya, di bangku sekolah, di kampus, ya, maupun di tempat kerja, duniawi. Gitu. Ya. Sementara, ya, Rasulullah sudah mengwarning jangan sampai tertipu oleh duniawi. Dunia ini hanyalah medan amal, ya. Kesempatan untuk beramal untuk akhirat, bukan untuk dunia. Nah, inilah penting sekali kita kembali kepada asrul Islam. Inilah adalah asrul Islam. Keikhlasan, ya. Tahu gitulah, akidah pokok umat Islam yang sekarang ini sudah banyak yang rapuh, hancur, ya, di hati umat Islam, dan harus kita tegakkan kembali, kita bina kembali. Maka dakwah ila Allah adalah bagaimana membina umat Islam kembali kepada asal Islam, supaya umat Islam itu kuat, supaya umat Islam itu kokoh, tegak, kuat ikatannya dengan Allah, takut kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, yang menyerahkan diri kepada Allah, hanya berharap pada Allah. Ya, hidupnya orientasinya untuk akhirat, untuk kehidupan akhirat. Ya, maka insya Allah dia berjuang, ya, untuk Allah, untuk akhirat, untuk Islam, menegakkan Islam di muka bumi ini. Nah, inilah yang akan membuat umat Islam itu mulia kembali. Ya, ya. Nah, ini penting sekali kita kembali kepada asalatul Islam, ya, dan supaya kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang merugi, ya. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang dolim. Orang-orang dolim adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya adalah dia berpaling dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, berbicara tentang akidah, tauhidullah, itu adalah yang pokok, ya. Jadi perlu kita kuatkan lagi, ya. Kita mohon maaf, ya. Mohon maaf, sekarang itu banyak ceramah Islam, tetapi kebanyakan ceramahnya adalah bukan yang pokok, bukan akidah, bukan tauhidullah. Tapi ceramahnya adalah hal yang furiyah, yang cabang, yang ranting. Ya. Sehingga apa? Begitu ceramah selesai, ya kan, pengajian selesai, enggak banyak berdampak kepada umat Islam. Ya. Tidak berubah umat Islamnya. Setelah selesai pengajian, selesai juga semuanya. Tidak ada yang berubah, ya, ya. Yang tadinya sholat subuhnya tidak ke masjid, ya sudah tidak ke masjid, gitu. Tidak berubah ke masjid, gitu. Ya. Jadi yang tadinya sholat lima waktunya itu diakhirkan, ya kan? Ya. Tidak mau segera memenuhi panggilan azam, ya tetap aja, ya. Diakhirkan. Kenapa? Karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan karir. Sibuk dengan urusan kantor. Kenapa? Karena tidak menyentuh esensi daripada Islam. Esensi Islam adalah akidah tauhidullah, ya. Keyakinan. Kenapa? Karena dalam pengajian itu tidak menambah ketakutan, ya, orang kepada Allah. Ya. Setelah pengajian, bahkan justru malah lupa kepada Allah. Nah, ini penting sekali, ya. Makanya zikrullah, ingat kepada Allah, itu adalah zikrullah dengan sungguh-sungguh yang membuat hati kita itu berubah. Ya. Kemudian semakin dekat kepada Allah, takarub kepada Allah. Ya. Ini pengajian yang diridha Allah, dirahmati Allah adalah pengajian yang zikrullah. Zikrullah adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin berharap kepada Allah, ya, semakin tunduk patuh kepada Allah. Yang kemudian merubah hidup seseorang. Ini penting sekali. Mohon maaf, ya. Nah, kalau masih banyak pengajian seperti itu, ya kita harus rubah, ya. Ya, terutama kepada para penceramahnya, para ustadznya, ya. Ya, ya. Jangan hanya karena retorika, oh ustadznya pintar berbicara, ya kan? pinter ngomong, ya kan. Kemudian dijadikan pembicara yang melahirkan tertawa-tawa, ya. Dalam pengajian tertawa dan tertawa, hiburan. Jadi pengajian seperti hiburan, ya. Pengajian seperti hiburan. Nah ini bahaya sekali, ya. Ya setelah pengajian selesai, ya, nggak berubah, nggak ada yang berubah. Nah ini ada beberapa hadis yang perlu kita sampaikan untuk memperingatkan kita. Masih dalam hadis qudsi, ya. Hadasana, ya. Hadasana Suwaidun akhbarona Ibnu Mubarak. Akhbarona Yahya Ibnu Ubaidillah qala sami'tu Abi yaqulu sami'tu Abahu Aba Hurairah. Ya. Yaqulu yaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhirir zaman rijalun yakhlifuna ad-dunya bid-dini yalbasuna linas juludat dokni minal lini al-sinatuhum ahla min sukari wa qulubuhum qulubul di-nabi yaqulun Allah azza wa jala, ya. Yaqulun Allah azza wa jala abi yaqtaruna am alaya yajtari'una fabi khalaftu laba'asanna ala ulaika minhum fitnah tada'ul halima minhum hayronan. Ini adalah dari sunat At-Tirmidzi, ya. Sekali lagi saya ulangi lagi dari Abu Hurairah, ya. Yaqulu qala Rasulullah sallam yakhruju fi akhiriz zaman rijalun yakhlifuna ad-dunya bid-dini yalbasuna lin-nas juludat dani minal lini al-sinatuhum ahla min misukari wa qulubuhum qulubud zi'abi yaqulun Allah azza wa jalla abi yaghtaruna am alayya yajtari'una fabi khalaftu la ab'athanna ala ulaika minhum fitnah tada'ul halima minhum khairuna. Jadi dari Suwaid memberitahu kami dari Abdullah Al-Mubar. Memberitahu kami dari Yahya bin Ubaidillah. Ini adalah riwayatnya, ya, periwayatnya. Memberitahu kamu, dia berkata, aku mendengar dari ayahku. Ada, ya, berarti Ubaidillah Ibn Jarrah, ya. Berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata. Ya. Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda, pada akhir zaman akan keluar, muncul orang-orang yang mencari dunia dengan menjual agamanya. Artinya mencari dunia, harta, kedudukan, pangkat, jabatan, profesi. Ya, dengan menjual agamanya. Mereka berpakaian kulit domba, wool, di tengah-tengah manusia sebagai bentuk kinayah mengenai sikapnya yang berpura-pura. Ya, supaya dianggap sebagai orang yang soleh. Lidah-lidah mereka lebih manis daripada gula. Namun hati mereka seganas serigala. Kemudian, ya, Allah berfirman, apakah mereka hendak memperdayaku ataukah mereka berani melawanku? Maka sungguh aku akan kirimkan kepada mereka fitnah yang membiarkan orang yang berakal atau bijak di antara mereka kebingungan. Ya. Jadi intinya adalah akhir zaman rijalun, ya. Ya kharuju fi akhir zaman rijalun yakhlifuna dunya bid-din. Yalbasuna linnas, ya. Jadi banyak nanti di akhir zaman itu orang-orang mencari dunia dengan agama mereka. Nah, artinya apa? Artinya tujuan hidup mereka itu untuk dunia, ya. Mereka belajar agama apapun itu, ya, untuk dunia, ya, untuk meraih jabatan, kedudukan, popularitas. Nah, ini yang berbahaya, ya. Nah, lidah-lidah mereka itu lebih manis daripada gula. Jadi kalau berbicara, ya, menyampaikan ceramah, ya, tausiah itu sangat hebat, sangat menyenangkan, ya, di telinga, ya. Tapi hati mereka segala serigala. Artinya apa? Hatinya, ya, perilaku sehari-hari, komitmen hidupnya itu, ya, bukan untuk Islam, ya, tapi untuk apa? Untuk duniawi, untuk kedudukan, jabatan, kenikmatan dunia. Jadi lidahnya, ceramahnya itu manis, ya, mengharu birukan, ya, ya, menarik perhatian banyak orang. Tetapi hatinya itu bukan untuk Allah, ya. Hatinya itu adalah untuk duniawi. Maka hatinya itu segana serigala. Nah, inilah berbahaya, ya, banyak berbahaya sekali. Ini terutama peringatan kepada ulama-ulama yang mengaku ulama, tetapi orientasi hidupnya untuk duniawi. Dia ingin dikenal sebagai ulama, tapi dia tidak takut kepada Allah. Ya. Dia sudah diakui oleh ulama, oleh masyarakat, tapi hatinya tidak takut kepada Allah. Nah, kalau dia hatinya takut kepada Allah, kalau benar-benar seperti ulama, ya, generasi salafus saleh, ulama, ya, ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang sangat takut kepada Allah. Nah, kalau dia takut kepada Allah, maka dia tidak akan berani mengucapkan sesuatu kalimat pun yang melanggar perintah Allah, yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, itu adalah ulama. Makanya berat sekali, ya. Ulama itu adalah orang yang hidupnya konsisten dengan apa yang diucapkan, dan apa yang diucapkan itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Kalau dia menyalahi sekalipun, ya, menyalahi Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu berarti berbahaya. Ya, berbahaya sekali. Apalagi kalau ulama itu dekat dengan penguasa, ya, maka dia cenderung, ya, cenderung orientasinya untuk duniawi. Nah, ini berbahaya. Maka dulu salafus soleh itu, orang-orang yang alim itu cenderung menghindarin kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan itu memabukkan, dan orang yang berkuasa itu cenderung untuk sombong, cenderung untuk takabur, cenderung untuk ujub, dan cenderung untuk tamak. Untuk tamak duniawi. Kedudukan. Di balik kedudukan apa? Ada fasilitas, kenikmatan, kemudahan, ya kan? Ada hormat diri dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, inilah yang dalam sejarah itu menghancurkan agama seseorang, menghancurkan keikhlasan seseorang. Nah, ini yang penting sekali kita memahami hal semua ini. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok orang-orang yang nanti di akhirat merugi, yaitu amal-amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita beramal berjuang bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah, ya. Selain Allah itu berarti banyak, ya. Pokoknya segala sesuatu selain Allah itu berarti kalau kita beriman apa kita beramal pada selain Allah itu berarti ditolak. Ya, inilah berbahaya sekali, ya. Saudaraku yang budiman terdras, insyaallah kita lanjutkan lagi dalam seri dakwah ila Allah The Islam Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Nah, untuk sebagai tambahan silahkan dibuka website www.islamic/shadow.com, ya, slash, ya, jadi www.islamic, ya, pakai ic, ya, kemudian garis tengah shadow itu bayangan, ya, shadow bahasa Inggris .com, ya, islamic garis tengah shadow.com, ya. Itu adalah kumpulan daripada presentasi seruan dakwah ila Allah The Islam Shadow Presentation dan seri pembinaan umat. Insyaallah kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.